Tinggal hitam.

Aku di dalam kamar berlindung, di teman hati kecurigaan, mencari arti kesetiaan kasihmu. Ku nanti pasrah bawa bahagia, tapi derita menjenguk cinta. Akhirnya terpisahlah kita entah mengapa. Ku nanti dirimu kasih selama hatiku padi. Sampai bilakah kita begini, terasing oleh mata dan hati? Hanyalah air mata yang menemaniku. Semudahnya engkau menyambar cinta, tinggalkan diriku tidak berdaya. Lemaslah aku di dalam janji mesramu. Kau pergi tanpa alasan, hilang tanpa kepastian. Dan aku kini semakin mengerti kasihmu hiasan di jua. cintaku.